الزيارة في هذه البلدة نحاول أن نختصر بعض المسائل، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah mengucapkan khutbatul hajah, Asy-Syaikh hafizahullah menyebutkan, kemudian daripada itu, maka sungguhnya termasuk dari kenikmatan Allah atas kami dan atas kalian bahwa kita berkumpul sebagai orang-orang yang bersaudara, saling mencinta di jalan Allah. Sebagian kita menasehati sebahagian yang lainnya, sebagian kita mengarahkan sebagian yang lainnya. Kita tolong menolong di atas jalan menuju Allah dengan cara saling menasehati dan mengarahkan, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas yang demikian itu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan masa yang diketahui. Sesungguhnya, karena sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang hanya sekedar untuk melintas, bukanlah negeri untuk menetap, dan tidak ada yang terpedaya dengannya melainkan orang-orang yang tertipu oleh dirinya. Hanya saja kebahagiaan itu adalah ketika berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kita akan menyempurnakan pada saat ini yang kita mohon kepada Allah kebaikannya, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Sebagian permasalahan yang masih tersisa, yang dengannya akan terrealisasikan keamanan, ketentraman, dan kemapanan serta kesejahteraan. Setelah kita sebutkan mengenai sebesar-besarnya sebab untuk mencapai semua itu pada hari yang kemarin, yaitu permasalahan tauhid, yang tidak boleh seorang pun untuk merasa bosan membicarakannya. Maka karena sempitnya waktu ziarah terhadap negeri ini, kami berupaya untuk meringkas permasalahan-permasalahan itu. Al-mas'alatu tsaniyah min asbab al-amn wal istiqrar fi al-bilad شكر نعم الله ونعم الله جل وعلا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله في الأبدان، في الأموال، في الأولاد، في الزوجة، في المركب، في المسكن، في المأكل والمشرب، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة السنة، النعمة العظمى ببعثة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا شكرنا النعم زادت الخيرات. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم. ليس الشكر أن تقول بلسانك ربنا لك الحمد ولك الشكر فقط، الشكر هو العمل، العمل الصالح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشاكرون قليل. إذا أنعم الله عليك فصليت وصمت وحججت إن استطعت بيت الله، أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر وأحسنت إلى جارك وبررت والديك وحجبت زوجتك وبناتك وأخواتك، هنا شكرت النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا لم تشكر نعم الله حل الخوف ونزل الرعب وحل الفقر بعد الغنى والشدة بعد الرخاء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آية واضحة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت نعم الله، بطرت، لم تشكر النعم. فالنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت وذهبت. يبدل الأمن إلى خوف والشبع إلى جوع والغنى إلى فقر إذا نحن لم نشكر الله، وبالذات المسلم الذي عرف الله. قال تعالى أيضا في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفروا نعم الله، كانوا في جنتين على اليمين والشمال، تمشي المرأة وفوق رأسها التور مشيا بين المزارع، فما تخرج إلا وقد امتلأ التور وهو وعاء الفواكه امتلأ بدون أن تتعب وأن تقطف، والأنهار والخضرة والنعم وجميع أصناف الفواكه. كفروا وأعرضوا وتركوا أوامر الله، فأرسل الله عليهم سيل العرم وسيل عظيم لا زال إلى اليوم في منطقة سبأ في مأرب في اليمن آثاره ظاهرة لمن ينظر إليه. وبدل الله الجنتين إلى أشجار ليست منها منفعة كبيرة، أثل لا يصلح إلا خشبا، وخمط وهو شجر السواك الذي أخذ منه السواك، وشيء من سدر وهو النبق، سدر قليل نادر. ذلك جزيناهم بما كفروا، فأنت مهدد بمكر الله إذا لم تشكر نعمة الله. Kemudian beliau mengucapkan yang kedua setelah tauhid, termasuk dari sebab-sebab keamanan dan kemapanan pada sebuah negeri adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat-nikmat Allah itu cukuplah banyak, tidak bisa dihitung dan diperkirakan. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah orang yang sangat zalim dan ingkar. Kenikmatan-kenikmatan Allah cukuplah banyak. Kenikmatan yang terdapat pada badan, kenikmatan yang terdapat pada harta, kenikmatan yang terdapat pada anak-anak keturunan, kenikmatan yang berupa pasangan hidup, kenikmatan kendaraan, kenikmatan tempat tinggal, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman. Dan Allah menyatakan tidak ada sebuah nikmat yang ada pada diri kalian melainkan datangnya dari Allah. Kenikmatan Islam adalah sebesar-besarnya nikmat, semulia-mulianya nikmat. Demikian pula kenikmatan iman, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan sunnah, semua itu adalah kenikmatan yang besar. Demikian pula kenikmatan yang sangat besar adalah diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, niscaya berbagai kebaikan itu akan bertambah dari Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ketika Rabb kalian telah mengumandangkan, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kalian, dan jika kalian ingkar, maka sungguhnya azabku adalah pedih. Bukanlah yang disebut dengan syukur engkau mengucapkan dengan lisanmu, lakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, untukmu segala puji dan untukmu segala rasa syukur yang hanya engkau ucapkan dengan lisanmu, tetapi juga membutuhkan amal. Allah menyatakan, beramallah wahai keluarga Daud untuk berbuat syukur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bila engkau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka laksanakanlah salat, berpuasalah, berhajilah jika engkau mampu, berbuatlah memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, berbuat baiklah kepada tetanggamu, berbaktilah kepada orang tuamu, dan tutuplah aurat istrimu, anak-anak wanitamu, saudara-saudara wanitamu. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kalian. Maka seorang yang bersyukur akan ditambahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau bersyukur, apabila engkau tidak bersyukur, maka rasa aman akan berubah menjadi rasa takut, dan akan turun kecemasan-kecemasan, dan akan terjadi berbagai siksa-siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berubah kekayaan menjadi kemiskinan, dan akan berubah berbagai kemakmuran menjadi kesulitan-kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah telah membuat sebuah permisalan, yaitu sebuah negeri yang tadinya aman sentausa, negeri yang tenang, yang datang kepadanya rizkinya dengan melimpah ruah dari segala tempat. Kemudian negeri itu ingkar dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, maka Allah pun merasakan kepadanya pakaian kelaparan, rasa takut. Semua itu disebabkan dengan apa yang telah mereka perbuat. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang tampak nyata. Negeri yang tadinya aman sentausa, negeri yang tenang dan nyaman, yang datang kepadanya rezekinya dari setiap tempat, kemudian mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah, bersikap angkuh dan sombong, tidak bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan Allah, maka kemudian disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang telah disebutkan. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi sesuatu yang tetap langgeng. Namun jika engkau ingkar, niscaya kenikmatan itu akan hilang dan lenyap. Rasa aman akan menjadi ketakutan, kekenyangan, perut yang terisi akan ditimpa menjadi kelaparan, kekayaan akan berubah menjadi kefakiran. Terlebih lagi apabila yang melakukannya adalah seorang muslim yang telah mengenal Allah, maka ini akan semakin memperparah kondisinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan mengenai negeri Saba sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saba. Allah menyatakan, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kalian dari rezeki yang dianugerahkan oleh Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon-pohon asli. Dengan pohon-pohon cemara yang gersang dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kalian di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan keamanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka telah ingkar dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, sehingga Allah menggantikan dua kebun mereka dengan dua kebun yang gersang. Padahal dua kebun mereka yang dahulunya adalah dua kebun yang subur. Seorang wanita berjalan dengan membawa tempat buah-buahan di atas kepalanya. Dia berjalan di antara dua kebun yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Maka tempat yang dibawanya itu akan terpenuhi dengan berbagai buah, meskipun wanita itu tidak memetiknya. Terpenuhi dengan bunga-bunga, dengan berbagai buah-buahan yang bisa dimakan. Tetapi kemudian karena keingkaran mereka dan mereka berpaling dari Allah, serta mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada mereka banjir yang besar. Yang menghancurkan negeri mereka. Dan semua ini diakibatkan keingkaran mereka kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Negeri Saba adalah sebuah kampung yang masih ada sampai hari ini di negeri Yaman. Dan bekas siksaan Allah kepada mereka itu masih tampak nyata. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada negeri tersebut dengan sesuatu yang gersang, yang tidak ada kemanfaatannya, yang hanya bisa dimanfaatkan hanya sebagai kayu bakar. Ada pula yang bisa dimanfaatkan hanya sekedar dipakai sebagai siwak dan pohon sidr, pohon bidara yang sedikit. Semua itu diakibatkan oleh karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hatilah, karena sungguhnya engkau terancam dengan makar Allah apabila engkau tidak bersyukur kepadanya. السبب الثالث والمسألة الثالثة من أسباب الأمن والاستقرار العدل وترك الظلم. فإن العدل قامت به السماوات والأرض، وربنا جل وعلا هو العدل وأمر بالعدل. قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا قام العدل في أرض الله بأخذ حق المظلوم ورد من الظالم وحجز الظالم عن الظلم سواء كان ظالما بسفك دماء الناس أو هتك أعراضهم أو أخذ أموالهم أو الطعن فيهم بما لا يجوز، سواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، بل لا يجوز الظلم حتى للكافر. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. وهذه الرواية يصححها العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. والظلم أيها الإخوة سبب دمار الشعوب وخراب البلدان وذهاب الأمن والاستقرار. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا أخذ القرى وهي ظالمة أخذه أليم شديد. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليملي للظالم، أي يؤخره، أخر عقوبته، حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، بل قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بالشرك، ظلموا أنفسهم بالكفر، ظلموا أنفسهم بمخالفة شرع الله، ولم يعدلوا ولم يقيموا حدود الله في أرضه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حد يقام في أرض الله خير من أن تمطر 40 صباحا، خير من أن تمطر 40 صباحا. إقامة العدل خير من كل شيء، لأنه إذا قام العدل ساد الأمن، إذا علم القاتل أنه سيقتل سوف يحجم عن القتل، إذا عرف الزاني أنه سيجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا حتى يموت فلن يزني، إذا علم السارق أن يده ستقطع لن يسرق، إذا علم شارب الخمر أنه سيضرب ويجلد 40 جلدة لن يشرب الخمر. إذا أقيم العدل هرب الظلم، وإذا هرب الظلم ساد الأمن والاستقرار صلحت البلاد دفع الله عن الناس الشرور والمصائب والفتن فرب إنسان ظالم يعقبه الله عز وجل حسرة وندامة ونارا تلظى. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، بسبب هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بسببها النار. إذا كان هذا من يظلم حيوانا قد يكون مؤذيا وقد لا يكون، فكيف بمن يظلم البشر؟ كيف بمن يظلم الناس؟ فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومصرع الظالم قريب، ودعوة المظلوم لا ترد. فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم أنزلت دعوة المظلوم من ملوك عن أسرتها، وكم دمرت من دول كانت قائمة فدمرتها دعوة المظلوم. فالظلم سبب الهلاك والدمار وهلاك الزروع والثمار، والعدل سبب الأمن والاستقرار. Kemudian yang ketiga, termasuk dari sebab-sebab keamanan dan kemapanan di sebuah negeri adalah menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Karena keadilanlah telah tegak langit-langit dan bumi. Allah adalah zat yang maha adil, dan Allah memerintahkan dengan keadilan tersebut. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan memerintahkan kepada kebajikan serta berbuat baik kepada karib kerabat, dan melarang dari perkara-perkara keji dan kemungkaran. Demikianlah Allah memperingati kalian, semoga kalian mau mengambil peringatan. Apabila dicegah dari mengambil hak orang yang dizalimi, apabila diambil hak orang yang dizalimi dari yang menzaliminya, dan dicegah orang yang menzalimi dari kezalimannya, baik kezaliman yang berupa darah yang ditumpahkan, harta yang dirampas, kehormatan yang dilanggar, apakah dengan mencela pada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya, dengan sesuatu yang tidak pantas untuknya, apakah itu dilakukan kepada para ulama atau kepada para penuntut ilmu, demikian pula sekalipun kepada orang-orang yang awam, bahkan kepada orang kafir sekalipun, maka yang demikian itu tidaklah diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya doa orang yang terzalimi, tidak ada antaranya dan antara Allah satu penghalang pun, meskipun dia adalah seorang yang kafir. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Kezaliman itu adalah sebab kehancuran sebuah negeri, merupakan kehancuran sebuah penduduk atau suatu masyarakat, dan hilangnya keamanan serta kemapanan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, demikianlah ketika Rabbmu menyiksa negeri-negeri itu, karena disebabkan negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri yang zalim. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang pedih dan keras. Dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mencurahkan kepada orang yang zalim. Maksudnya Allah akan selalu memberinya dan mengakhirkan untuk mendatangkan siksanya. Kemudian kata beliau, namun apabila Allah telah menyiksanya, maka Allah tidak akan meluputkannya dari siksaan itu. Lantas beliau membaca ayat yang telah disebutkan tadi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, maka masing-masingnya kami siksa dengan dosanya. Dan masing-masingnya telah kami siksa dengan dosa-dosanya, maka di antara mereka ada yang kami kirimkan kepadanya angin yang kencang, di antaranya ada yang kami kirimkan kepadanya suara yang menggelegar, di antaranya ada yang kami ratakan dengan bumi, dan di antaranya ada yang kami tenggelamkan. Sungguhnya Allah tidaklah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran, dengan kesyirikan, dengan menyelisihi syariat Allah. Mereka tidak berbuat keadilan, mereka tidak menegakkan hukum-hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hukum had yang ditegakkan di bumi Allah itu lebih baik dari hujan yang diturunkan selama 40 pagi. Maka menegakkan keadilan itu lebih baik dari segala sesuatu, karena kalau keadilan itu tegak, niscaya permukaan bumi ini akan dipenuhi oleh rasa aman. Karena seorang yang zalim, apabila dia mengetahui bahwa dengan kezalimannya dia akan mendapatkan siksa. Misalnya seorang yang membunuh, apabila dia mengetahui bahwa dengan dia membunuh, niscaya dia akan dibunuh. Demikian pula apabila seorang pezina mengetahui bahwa dia akan dirajam, seorang yang mencuri dia mengetahui bahwa tangannya akan dipotong, seorang yang meminum khamr apabila dia mengetahui bahwa dia akan dicambuk, niscaya mereka akan berhenti dari perbuatan mereka, dan bumi ini akan ditutupi, akan dipenuhi dengan rasa aman, dan akan hilang kezaliman-kezaliman. Allah akan melenyapkan dari manusia berbagai keburukan, berbagai musibah, dan berbagai fitnah. Maka seorang manusia yang berbuat kezaliman, niscaya dia akan disiksa dengan penyesalan, dengan kehancuran, dan dengan akibat-akibat yang tidak baik, serta akan masuk ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Abi Hurairah, di dalam As-Sahihain, ada seorang wanita yang masuk ke dalam api neraka karena seekor kucing. Karena seekor kucing yang dia tahan sampai kucing itu mati. Dia tidak memberinya makan. dan tidak pula membiarkannya untuk bebas. Untuk bebas bisa makan dari rerumputan yang tumbuh di muka bumi. Maka dia pun masuk ke dalam api neraka Allah. Apabila kezaliman terhadap seekor hewan, yang barangkali hewan itu pun adalah hewan yang bisa mengganggu, mendapatkan akibat yang seperti itu. Maka bagaimana dengan seorang yang menzalimi manusia? Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak. Kezaliman itu adalah sesuatu yang akan menyengsarakan. Kezaliman, doa orang yang dizalimi adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak akibat doa orang yang dizalimi, para raja itu hancur kerajaannya. Dan berapa banyak kekuasaan, berapa banyak pemerintahan yang menjadi binasa diakibatkan oleh doa orang yang terzalimi. Maka kezaliman itu adalah sebab kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan keadilan itu adalah sebab keamanan dan ketentraman. السبب الرابع والمسألة الرابعة من أسباب الأمن والاستقرار فعل الطاعات وترك المنكرات بجميع أنواعها وأشكالها في العقائد في العبادات في المعاملات ترك البدع ترك الشبهات إن الإنسان إذا وقع في معصية الله ولم يعمل بطاعة الله قرب زواله وحل نكاله وكان عاقبة أمره خسرا. فإذا فعل الطاعة وترك المعصية وأمر ونهى نال سعادة الدنيا وأمن في داره على نفسه وماله وولده وحل الرخاء وخرجت بركات الأرض. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا. الإيمان هو التوحيد وقد سبق أن ذكرنا ذلك. واتقوا تقوى الله فعل الطاعات وترك المنكرات. تقوى الله أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. تقوى الله الخوف من الجليل الخوف منه والعمل بكتابه والاستعداد للقائه. تقوى الله أن نفعل كل طاعة أمر الله بها وأن نجتنب كل معصية نهى الله عنها. فإذا فعل الناس ذلك آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تكذيب، الإعراض، البعد. عند أن نستهين بمعصية الله وتصير المعصية عندنا سهلة والطاعة صعبة، ولا يحل غضب الله. ثم أخبر الله لو لا يجوز الأمن من مكره، فقد يمكر بك وأنت نائم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قد يأتيك مكر، قد يمكر الله بك وأنت تلعب. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ اتق الله، اتق الله. فإذا اتقيت الله كان سببا لأمنك واستقرارك. إذا تركت المعاصي والفواحش وذهبت الشركيات والبدع والاعتقاد بالقبور والأولياء وذهب التبرج والسفور، حل الأمر. ولهذا أيها الإخوة، أعداء الإسلام يدرسون أسباب ضعف الإسلام وأسباب ضعف المسلمين. قال بعض اليهود الصهاينة عليهم لعنة الله: لن تستطيعوا للمسلمين بمدافعكم ولا رشاشاتكم، يعني بالأسلحة، ولكن كأس، أي كأس خمر، وغانية، أي امرأة متبرجة سافرة، تفعل في أمة الإسلام ما لا يفعله ألف مدفع. درس اليهود ضعف المسلمين، كأس وغانية. لصار المسلم مع اللهو، مع الغزل، مع الحرام، اختلاط النساء، تبرج السفور، المزاح، العري. إذا صار المسلم في الأغاني وأدوات اللهو والطرب، ضيع دينه، قسى قلبه، كره الصلاة، كره القرآن، لأن قلبه مليء بالأغاني، كره ربما دينه ونبيه وربه، لأن قلبه مليء بالحب والعشق والغزل المحرم، والعياذ بالله. فتقوى الله وفعل الطاعات، ترك المنكرات، سبب الأمن والاستقرار، وترك أوامر الله والسعي في معصية الله سبب للدمار والخراب. Kemudian yang keempat, termasuk dari sebab-sebab keamanan dan kemapanan pada sebuah negeri adalah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dengan berbagai jenis dan bentuknya, baik di dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah, demikian pula perkara-perkara muamalah, meninggalkan berbagai bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Sesungguhnya manusia apabila mereka terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak melaksanakan ketaatan kepadanya, maka niscaya kehancurannya telah dekat, kebinasaannya telah tiba, dan akibat urusannya adalah kerugian. Sesungguhnya melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan adalah merupakan perkara yang membuatnya mencapai kebahagiaan dunia. Dia akan menggapai keamanan di rumahnya, di negerinya, baik terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap anak keturunannya. Niscaya kemakmuran akan datang, keberkatan-keberkatan bumi akan berlimpah ruah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, jikalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan-keberkatan langit dan bumi. Keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Apakah para penduduk negeri itu merasa aman? Akan datang kepada mereka makar Allah di waktu malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Atau apakah mereka merasa aman bahwa datang makar Allah di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebenar-benarnya, adalah zat yang mempunyai sebenar-benarnya ucapan. Allah menyatakan, jikalau seandainya penduduk negeri itu beriman, iman adalah tauhid, dan ini telah berlalu pembicaraannya. Mereka bertakwa, artinya mereka melaksanakan ketaatan, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Ketakwaan adalah Allah melihatmu dalam keadaan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, dan tidak melihatmu dalam keadaan sebagaimana yang Allah larang engkau darinya. Maka rasa takutmu kepada Allah, mengamalkan kitabnya, dan bersiap untuk menemuinya, ini semua adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan kita mengamalkan ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala kemaksiatan yang telah dilarangnya. Apabila manusia melakukan hal itu, mereka beriman dan bertakwa, Allah menyatakan, niscaya kami akan bukakan atas mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Sikap mendustakan, sikap berpaling, sikap menjauh, dan sikap meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadi mudah untuk kita perbuat, sementara ketaatan-ketaatan sangat sulit untuk kita lakukan. Inilah yang mengakibatkan turunnya siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, tidak boleh engkau merasa aman dari makar Allah, karena bisa saja makar Allah itu terjadi dalam keadaan seseorang sedang tertidur. Dan bisa jadi makar Allah itu datang dalam keadaan engkau sedang bermain. Allah menyatakan dalam keadaan mereka sedang bermain. Maka bertakwalah kepada Allah. Bila engkau bertakwa kepada Allah, itu merupakan sebab engkau menggapai keamananmu dan kemapananmu di muka bumi ini. Apabila engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, Apabila kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan, perbuatan-perbuatan keji ditinggalkan, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, keyakinan mengenai kekeramatan kuburan, demikian pula keyakinan mengenai kekeramatan para wali. Apabila perbuatan bersolek ala jahiliyah, wanita yang pergi tanpa mahram, apabila semua perkara ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka niscaya keamanan itu akan datang. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam, mereka mempelajari sebab-sebab kelemahan Islam dan kaum muslimin. Sebagian Yahudi mengatakan, kalian tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk menghancurkan kaum muslimin dengan senjata-senjata kalian. Akan tetapi, kalian bisa menghancurkan kaum muslimin dengan segelas minuman keras dan wanita penyanyi yang mendatangkan syahwat. Ini akan bisa menghancurkan umat Islam melebihi 1000 meriam yang kalian punya. Maka kelalaian kaum muslimin dengan alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan, dengan campur aduknya antara wanita dengan lelaki di berbagai tempat, dengan wanita-wanita yang tidak mau menutup auratnya, bertelanjang tanpa menutup aurat, dengan nyanyian-nyanyian yang melalaikan, yang disertai dengan alat-alat musik, maka semua itu mengakibatkan hati seorang muslim menjadi keras, sehingga dia membenci sholat, sehingga dia tidak mempedulikan Al-Quran, karena hatinya adalah hati yang keras. Maka apabila hati itu telah keras dengan perkara-perkara haram yang telah disebutkan, dia tidak akan mampu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka memperbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran adalah sebab keamanan, dan kemaksiatan-kemaksiatan, kekejian-kekejian adalah sebab dari sebuah kehancuran. Al-mas'alah al-khamisah والسبب الخامس من أسباب الأمن والاستقرار والأمان التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار. التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار. إن من المسلمين من إذا أصيب بمصيبة يطلب المخلوق، يستغيث بالغرب والشرق، يطلب الغوث من كافر وغيره، وينسى الله وينسى ذنبه. وأن التوبة هي السبب العظيم لرفع البلاء ونزول الرخاء، فما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. قال الله في كتابه الكريم عن نوح عليه السلام وهو يدل قومه على أسباب الأمن والرخاء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دلهم على الخير تريدون البنين تريدون النعم تريدون الأنهار تريدون العافية والأمن والأمان استغفروا ربكم استغفروا ربكم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة وفي المجلس الواحد يعد له 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي وكان يستغفر الله أكثر من 70 مرة وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت استغفار التوبة الرجوع إلى الله بعد أن حصل ما حصل في هذه البلاد من ذلك الدمار في حادثة السونامي 2004 هل اتعظ الناس؟ هل رجعوا إلى الله؟ نرجو ذلك يجب أن يرجع الناس إلى الله لا أن تتخذ تلك الحوادث منتزها يجب أن نتعظ ونعتبر السعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر به غيره يا أخي المسلم إلى متى الغفلة عن التوبة والله ينادينا ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة إقلاع للأسف المسلمون إذا حصل حادث زلزال فيضان كسوف خسوف خس قذف قالوا حوادث طبيعية ليؤمنوا الناس من مكر الله والله جل وعلا يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تخويف لما كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم مات إبراهيم كان الجاهليون يعتقدون أن الشمس تكسف إذا مات عظيم إذا مات رجل عظيم فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي داس عادات الجاهلية تحت قدمه وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لبقائه أو لحياته فإذا رأيتموها تصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم صلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم تخويف الآيات تخويف زلازل فيضانات هذا تخويف هذه عقوبات فإذا رجعنا إلى الله رحم الله من مات وأصلح الله من بقي وإذا استمرينا على المعاصي والله يقول وللكافرين أمثالها Yang kelima, termasuk dari sebab-sebab keamanan dan kemapanan serta kemakmuran adalah bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya seorang muslim, ada sebagian muslim, ada orang-orang yang bila ditimpa oleh musibah, dia meminta kepada makhluk, dia mohon pertolongan ke timur dan ke barat, memohon bantuan bahkan kepada seorang kafir maupun kepada yang selainnya. Dia lupa akan Allah dan juga lupa akan perbuatan-perbuatan dosanya. Taubat adalah sebab yang agung untuk menghilangkan segala bala dan turunnya kemakmuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah itu diakibatkan oleh perbuatan dosa dan tidaklah akan diangkat melainkan dengan bertaubat kepada Allah. Surah Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Nuh alaihi salam, beliau menyatakan maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal dia sungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit secara bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pula yang mengembalikan kalian ke dalam tanah, dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat kelak dengan sebenar-benarnya, dan Allah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, supaya kalian menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan kepada kebaikan. Jika engkau menginginkan kenikmatan-kenikmatan, Jika engkau menginginkan sungai-sungai yang mengalir, jika engkau menginginkan keselamatan, menginginkan keamanan, menginginkan kemakmuran, maka hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampun dalam sehari lebih daripada 70 kali. Pada sebagiannya disebutkan bahwa beliau meminta ampun kepada Allah 100 kali. Bahkan pernah dihitung permohonan ampun beliau kepada Allah sebanyak 100 kali. Beliau menyatakan, Allahumma ghafirli wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu. Allahumma ghafirli wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Dan bertaubat kepadamu. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya Allah, ampunilah. Dahulu beliau pernah mengucapkan, ya Allah, ampunilah seluruh perbuatan dosaku, baik yang awalnya maupun yang akhirnya, yang kecilnya maupun yang besarnya, yang tampaknya maupun yang tersembunyinya. Demikian pula beliau mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku dan sikapku yang berlebihan di dalam urusanku. Ya Allah, ampunilah apa yang aku bersungguh-sungguh di dalamnya, atau sesuatu yang aku hanya bergurau di dalamnya. Demikian pula ampunilah kesalahanku Ya Allah, ampunilah sesuatu yang aku tidak sengaja ataupun yang aku sengaja melakukannya. Dan semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku sembunyikan ataupun apa yang aku tampakkan, apa yang aku kedepankan ataupun apa yang aku tunda, dan segala apa yang engkau lebih tahu daripada aku. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau. Memohon ampun, bertaubat, kembali kepada Allah setelah apa yang terjadi di negeri ini yang menyebabkan kehancuran, yaitu apa yang disebut dengan tsunami yang terjadi pada tahun 2004, semestinya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya mereka kembali kepada Allah, bukan mereka menjadikan tempat-tempat yang tersisa sebagai sesuatu yang mereka gunakan untuk bertamasya. Bukanlah sebagai tempat-tempat untuk bertamasya, tempat wisata. Tetapi hendaknya wajib kita mengambil pelajaran daripadanya. Oleh karena itu dinyatakan, As-sa'id mani'tabara bi ghairihi wasyaqi mani'tabara ghairuhu bihi. Seorang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada selainnya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang lain yang mengambil pelajaran terhadap kejadian yang terjadi pada dirinya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, bertaubatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan wahai kaum mukminin. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat yang benar, taubat yang jujur, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Tidaklah terjadi sebuah gempa, sebuah banjir, tidak pula terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, dan perkara-perkara alam lainnya hanya sekedar perkara tabii, sehingga manusia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian itu bisa mendatangkan kebinasaan dan kehancuran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, mahwal ayat wa ma mana'na dan tidaklah kami Dan tidak ada yang mencegah kami untuk mendatangkan tanda-tanda kebesaran itu. Tidak ada yang mencegah kami untuk mendatangkan ayat-ayat itu yang telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Kami telah mendatangkan kepada kaum Tsamud seekor unta. Dan kami telah mendatangkan kepada kaum Tsamud seekor unta sebagai sesuatu yang nyata. Tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran itu melainkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang memberi kabar pertakut. Semua ini adalah sesuatu yang menakutkan, seperti terjadinya gerhana matahari. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam gerhana matahari ketika meninggalnya Ibrahim, dan dahulu bangsa jahiliyah meyakini bahwa gerhana matahari adalah diakibatkan meninggalnya seorang yang mulia, seorang yang besar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubur keyakinan-keyakinan yang seperti ini di bawah kakinya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan, wahai segenap manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau karena kehidupannya. Apabila kalian melihat gerhana yang seperti itu, tanda-tanda kebesaran yang seperti itu, maka bergegaslah kalian untuk melaksanakan sholat, berdoalah dan bersedekahlah sampai apa yang ada pada kalian itu tersingkap. Maksudnya sampai hilangnya gerhana tersebut. Semua ini adalah sesuatu yang menakutkan. Gempa, banjir yang melanda, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah sebagai tanda pertakut yang semestinya memberi rasa takut kepada kita. Apabila kita kembali kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki orang-orang yang masih hidup di antara kita dan mengampuni orang-orang yang telah meninggal. السادس السبب السادس من أسباب الأمن والاستقرار رد الحقوق إلى أهلها وأداء الواجبات التي فرضها الله على عباده من الزكوات والكفارات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. هؤلاء كانوا قريبا من مدينة صنعاء في اليمن، كان لهم بستان جنة خضراء فيها الثمار. كان أبوهم إذا جاء الحصاد والجذاذ أعطى حق المساكين الزكاة، فبارك الله في جنته. مات ذلك الرجل كانت تأتيه الأرزاق والنعم. مات ذلك الرجل فجاء أبناؤه فغيروا نياتهم وأقسموا ليصرمنها أي ليقطعنها ويحسدونها في الليل في الصباح بعد الفجر، والناس من المساكين نائمون، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قيل معناه لا يتراجعون عن قولهم، وقيل معناه لم يقولوا إن شاء الله ولا يستثنون. غيروا النية في الليل، النية فقط، قالوا في نفوسهم غدا سنمنع الفقراء والمساكين، نية فقط، ما قد منعوه. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طائف ريح محرقة، ريح صرصر فيها نار أحرقت الجنة حتى صارت سوداء رمادا، أصبحت كالصريم. تنادوا الصباح، قالوا يلا هيا بنا نذهب لحصد الجنة قبل أن يقوم الفقراء. نووا منع الحقوق، فتنادوا مصبحين، انطلقوا وهم يتخافتون، أي يتكلمون بخفية حتى لا يسمعهم الفقير فيستيقظ، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، أي غدوا وهم على تصميم وعزم وجد. فلما رأوها تغيرت، كانت خضراء، كانت مثمرة، أصبحت سوداء قاحلة. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قالوا ليست هذه جنتنا، أخطأنا الطريق، ضيعنا الطريق. قال الله بل عنهم بل نحن محرومون، حرمهم الله. قال أوسطهم أي أعقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء لما نووا منع الحقوق، حقوق الناس، بعض الناس يمنع مواريث النساء حق المرأة بعد أبيها بعد زوجها، بعض الناس يمنع المسكين من حقه، اليتيم من حقه، بعض الناس يموت ميت فيترك أيتاما فيتولاهم أخوه أو أبوه أو ابن عمه فتجده يأكل أموال اليتيم ولا يردها إليهم ويتصرف فيها، مع أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منع الحقوق أيها الناس سبب لدمار الدول، ظلم الأفراد، منع الموظفين من حقوقهم، منع العمال من حقوقهم، عدم أداء أجرة الأجير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فلا نؤدي الحقوق إذا أردنا الأمن والأمان والاستقرار والصلاح للبلاد والعباد فلنؤدي الحقوق إلى أهلها ونرد المظالم إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فمنع الحقوق سبب لدمار الأرض وذهاب الخيرات وحلول القلاقل والفتن والهرج والمرج في أوساط الناس، ورد الحقوق وأداؤها سبب للأمن والاستقرار والتصافح والتسامح والأخوة. Kemudian yang keenam, termasuk dari sebab-sebab keamanan, kemapanan, dan kemakmuran adalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, memberikan hak kepada pemiliknya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah berupa zakat-zakat dan pembayaran kafarah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-Qalam, nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mencobai mereka, telah menimpakan cobaan kepada mereka sebagaimana kami telah menimpakan cobaan itu kepada pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak menyisihkan, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang-orang miskin, padahal mereka menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu telah hitam, mereka berkata, sungguhnya kita benar-benar adalah orang-orang yang tersesat jalannya. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling bijak pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaklah kalian bertasbih kepada Rabb kalian. Mereka mengucapkan, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, seraya mereka saling mencela. Pak Akbar Bang Abu Hamzah Bang ini kan. Yani ala yang lahna. Kemudian apa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah terjadi pada sebuah tempat yang berada dekat dari negeri Sana'a di negeri Yaman. Mereka dahulunya mempunyai sebuah kebun yang menghasilkan buah-buah yang sangat segar dan hijau. Bapak mereka apabila telah memanen hasil buah kebunnya, dia memberikan hak kepada orang-orang miskin sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan kebunnya. Maka tatkala orang itu meninggal, maka anak-anaknya merubah niat-niat mereka. dan mereka pun berpaling. Mereka bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memanennya melainkan di waktu pagi hari, di waktu subuh, maksudnya setelah fajar. Kemudian mereka meniatkan itu karena di waktu setelah fajar orang-orang miskin itu masih dalam keadaan tidur. Pernyataan Allah la yastathnun artinya mereka tidaklah menarik kembali apa yang telah mereka sumpahkan tersebut. Sebagian pendapat menyatakan bahwa mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka merubah niat mereka di malam hari. Mereka mengatakan, kami akan mencegah orang-orang miskin itu di dalam hati-hati mereka. Namun apa yang terjadi? Fatafa alaihim ta'ifun. Fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wahum na'imun. Ternyata kebun-kebun itu diliputi oleh malapetaka yang datang dari Rob mereka dalam keadaan mereka sedang tertidur, yaitu angin yang kencang yang padanya terdapat api yang mampu untuk membakar kebun tersebut sehingga kebun itu menjadi hitam dan hangus. Maka tatkala di pagi hari kebun itu telah menjadi kebun yang hitam laksana malam yang gelap gulita. Maka di pagi harinya disebutkan fatanadau musbihin. Mereka saling sahut menyahut untuk memanggil, membangunkan di antara mereka di pagi hari untuk pergi ke kebun itu. Sebelum orang-orang miskin tersebut terjaga dari tidur-tidur mereka. Wahum yatakhafatun. Maksudnya mereka saling berbisik-bisik di antara mereka supaya tidak didengar oleh orang-orang yang miskin sehingga mereka terjaga dari tidur mereka. Kemudian disebutkan wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka masuk di waktu pagi hari dalam keadaan mereka sudah punya niat untuk menghalangi orang-orang miskin dari hak mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka mendapatkan kebun-kebun mereka yang tadinya sangat berbuah subur ternyata telah berubah menjadi kebun-kebun yang hitam dan gosong, dibakar oleh api. Kemudian mereka nyatakan, falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Tatkala mereka melihatnya, mereka menyatakan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang sesat. Maksudnya mereka menyangka bahwa mereka tersesat jalan untuk sampai ke kebun itu. Mereka seolah-olah menyangka bahwa itu bukan kebunnya. Tetapi Allah menyatakan bal nahnu mahrumun, bahkan sungguhnya kami adalah orang-orang yang dihalangi. Maksudnya mereka sungguhnya telah dihalangi oleh Allah dari hasil kebun mereka. Maka berkatalah orang yang paling berakal di antara mereka, inna kunna zalimin. Orang-orang yang paling berakal di antara mereka menyebutkan bahwa sungguhnya kita adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sebagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling mencela di antara mereka. Maka ayat-ayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siksa diakibatkan oleh karena mereka mencegah hak dari orang yang pantas untuk diberikan hak itu kepadanya. Sebagian manusia mencegah hak-hak para wanita dalam hal waris. Sebagian mereka mencegah hak-hak orang-orang miskin, anak-anak yatim, karib kerabatnya yang mengurusi hartanya. Mereka memakan harta tersebut dan mereka tidak memberikannya kepada anak-anak yatim itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim, hanya saja mereka memakan di dalam perut-perut mereka api neraka jahannam, dan niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Hanya saja mereka memakan di dalam perut-perut mereka api neraka, dan niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Orang-orang yang sebagian manusia mencegah para pegawai, para pegawainya untuk mendapatkan upahnya dengan segera, para pekerjanya untuk mendapatkan upahnya yang layak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berilah para orang-orang yang pernah kalian upah akan upahnya sebelum keringatnya menjadi kering. Oleh karena itu, keamanan, kebaikan, kemaslahatan, kenyamanan, ketentraman akan terjadi pada sebuah negeri dan kepada para penduduknya dengan memberikan hak kepada ahlinya dan memulangkan dan menolak kezaliman dari orang yang terzalimi. Maka sebab kehancuran, hilangnya kebaikan, turunnya berbagai musibah, datangnya penyakit, timbulnya keributan dan keonaran, semua itu karena dicegahnya hak dari pemiliknya, dan sebab keamanan, ketentraman, kemapanan, persaudaraan, kebaikan adalah dengan menunaikan hak kepada para pemiliknya. Nah. السبب السابع ولعله يكون الأخير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسلمين عموما ومن حكام المسلمين خصوصا ومن ولاهم الله عز وجل كالرجل في بيته والمرأة في بيت زوجها والمدير في إدارته والشيخ في مركزه والعالم في منصبه وفتواه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن الصالحين المصلحين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التمكين، من أسباب الأمن، من أسباب الصلاح. إذا رأيت من يعصي الله نصحته وجهته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد عن أبي سعيد، ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق رآه أو سمعه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم أو يذكر بعظيم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وعند أبي داود عن جرير بن عبد الله البجلي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعمل، وهم قادرون على أن يغيروا عليه فلم يفعلوا إلا عمهم الله بعقاب، عمهم الله بعقاب يعم الجميع، السيئة تعم والحسنة تخص. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من النوم فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، كثر المنكر ولم يوجد من يغيره، لا بيده ولا بلسانه، لا يوجد من ينصح ولا يعظ، ولا يعم العقاب ويعم البلاء. لا، سكت الناس عن المنكرات، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بين الله في هذه الآيات ثلاث طائفة: طائفة ارتكبت المعصية، وطائفة سكتت، وطائفة انكرت. الطائفة التي سكتت أهلكها الله مع الطائفة التي عملت المنكر، والطائفة التي انكرت نجاها الله، نجاها الله. ولهذا أيها الإخوة، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة، اطلبوا العلم، تعلموا أسلوب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حدثوا الناس بما يفهمون، خاطبوهم على قدر عقولهم، انصحوهم، حذروا من التبرج والسفور، مروا بالحجاب، حذروا من الشرك، مروا بالتوحيد، حذروا من الربا، مروا بالبيع والشراء، حذروا من الفسق، وأمروا بالطاعات، وكونوا قدوة حسنة لعل الله يرفع البلاء ويصلح الأحوال وينجي العباد. فوالله لا نأمن مكر الله ولا عذابه، لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم البعث والنشور. قال عمر، قال أبو بكر الصديق والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والثانية خارج الجنة ما أمنت من مكر الله، ما أمنت من مكر الله. فلنحرص جميعا على تحقيق الأمن والاستقرار في بلدان المسلمين بطاعة الله، حكاما ومحكومين، جماعات وفرادا، ولا ننشغل بالشهوات والشبهات وضياع الأوقات، فالأمر أعظم والقضية أخطر مما نتصور. والموعد الله، والسعيد من جنب الفتن. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا، واغفر زلتنا واغسل حوبتنا. اللهم أصلح البلاد والعباد والرعية والراعي والرعية. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويقام ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kemudian sebab yang ketujuh, dan ini adalah sebab yang terakhir, adalah memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Mencegah kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, dari para penguasa maupun para rakyat secara khusus, dan kepada siapapun yang Allah beri amanah pada pundaknya. Seseorang adalah bertanggung jawab di rumahnya, seorang wanita bertanggung jawab pada rumah suaminya, seorang mudir bertanggung jawab pada apa yang dikelolanya, seorang syekh bertanggung jawab pada markaznya, seorang alim bertanggung jawab pada kedudukannya dan fatwanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan mengenai orang-orang saleh yang mengadakan perbaikan, yaitu kata Allah yang artinya, orang-orang yang apabila kami kuasakan mereka di muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, dan Allah mempunyai kesudahan yang baik dari setiap perkara. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar adalah sebab-sebab keamanan, kebaikan, kekokohan di muka bumi. Apabila engkau melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah engkau mencegahnya. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Abi Sa'id bin Ahmad qala alaihi salatu wassalam ala la yamna'anna ahadukum haybatun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, janganlah seseorang dihalangi oleh rasa segan kepada manusia. bahwa dia mengucapkan kebenaran yang dia lihat atau yang dia dengar. Ayyakula bihaqqin ra'ahu aw sami'ahu. Fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yuba'id min rizq an yaqula bihaq wa yudzakkira bi'amal. Naam. Janganlah mencegah seseorang karena segannya kepada manusia untuk mengucapkan kebenaran yang dia lihat atau yang dia dengar, karena yang demikian itu tidaklah mendekatkan kepada ajal. Tidaklah mendekatkan kepada ajal, kepada kematian, dan tidak pula menyebabkan ditahannya rezeki bahwa dia mengucapkan sesuatu yang benar atau mengingatkan seorang yang besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Abi Daud dari hadis Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tidaklah ada suatu kaum yang dilakukan di tengah-tengah mereka kemaksiatan. Padahal mereka adalah orang yang lebih kuat dan lebih banyak dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Padahal mereka mampu untuk merubah kemaksiatan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksa kepada mereka secara menyeluruh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah terbangun dari tidurnya dalam keadaan takut. Lalu beliau mengucapkan, La ilaha illallah. La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari suatu keburukan yang telah dekat. Sungguhnya telah terbuka pada hari ini benteng yang menutupi bangsa Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Yakni Nabi Asyarab. Yang telah terbuka dari benteng yang meliputi bangsa Ya'juj dan Ma'juj sebesar seperti ini. Kemudian berkata Zainab bintu Jahsy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara ada di tengah-tengah kita orang-orang yang saleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kalian akan binasa apabila telah banyak terjadi kejelekan dan keburukan, yaitu telah banyak terjadi kemungkaran dan tidak didapatkan orang-orang yang mau merubahnya, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan siksanya, menimpakan musibahnya kepada manusia ketika mereka bersikap diam terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka telah berbuat kefasikan. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang kepada mereka untuk mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kalian kera yang hina. Pada ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan adanya tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan yang diam terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu. Dan yang ketiga adalah golongan yang mengingkari perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. Kelompok yang diam terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka bersama orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Sedangkan orang-orang yang mengingkari kemaksiatan itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah engkau berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan peringatan yang baik, dengan kalimat yang indah. Belajarlah ilmu, pelajarilah bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Ajaklah manusia dan berbicaralah bersama manusia dengan apa yang mereka ketahui, dengan apa yang sesuai dengan kadar akal mereka. Peringatkanlah mereka dari sikap bertabarruj wanita-wanita yang bersolek di luar rumah. Ingatkanlah mereka dari perkara riba, dari kefasikan, dari perbuatan syirik, dari perbuatan kekafiran. Dan ingatkanlah mereka kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berupayalah kalian untuk menjadi tauladan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan menyelamatkan hamba-hamba Allah dengan adanya orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak, baik di dunia maupun di dalam kubur, dan demikian pula ketika hari dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, jikalau seandainya salah satu kakiku telah berada di dalam surga, tetapi aku tidak akan pernah merasa aman daripada makar Allah. Maka hendaknya kita jangan merasa aman dari makar Allah. Tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu akan merealisasikan keamanan, ketenangan, kemapanan. Semua akan terjadi apabila kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik sebagai penguasa, demikian pula sebagai rakyat, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Hindarkanlah waktu-waktu kita dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang membawa kepada syahwat, hal-hal yang akan membahayakan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada apa yang dicintai dan diridhai olehnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari apa yang dimurkanya. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah membacakan doa sebagaimana yang telah antum dengar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkatan kepada kita di dalam majlis ini. Dan saya sudahi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.